Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله الحمد لله kita senantiasa bersyukur bertahmid kepada Allah Azza wa Jal yang pada kesempatan bagi hari ini memberi kemudahan kepada kita untuk bermajlis di rumah Allah yang mulia ini untuk mengkaji sebuah tema. Tema ini di satu sisi sebagai upaya nasihat untuk saya pribadi dan juga antum sekalian, juga sebagai upaya muhasabah, evaluasi, introspeksi diri untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian. Dikarenakan tema kita berkesempatan pagi hari ini menyentuh hampir semua lapisan masyarakat, menyentuh semua usia, dari mulai para pejabatnya, rakyatnya, orang kayanya, orang miskinnya, yang tua, yang muda, yang kecil, yang laki, yang wanita, menyentuh hampir semua lapisan masyarakat. Sebuah tema yang berkaitan dengan sesuatu yang sekarang ini bisa dikatakan tidak bisa lepas dari kehidupan seseorang. Sehingga saya katakan satu sisi sebagai nasihat, sisi yang lain sebagai evaluasi. Tema kita ialah tentang masalah media sosial antara maslahat dan mafsadat. Ikhwanul muslimin azakumullah, perkara yang dimaklum bersama, media informasi secara lebih luas dan lebih khusus media sosial di zaman sekarang ini bisa dikatakan sebagai sebuah makanan pokok, sebuah media yang tidak bisa lepas dari kehidupan masing-masing orang, sebuah media yang pada umumnya selalu ada di kantong mereka atau di tas bawaan mereka. Sebuah media yang gak dipungkiri barakallahu fikum, selalu mengiringi mereka dalam semua aktivitasnya, baik kerja atau istirahat, bahkan ketika makan, bahkan ketika ngobrol, bahkan ketika tidur. Maka sangat-sangat penting sekali barakallahu fikum pembahasan tema yang seperti ini, supaya masing-masing kita mendapatkan kemaslahatannya dan terhindar dari mafsadatnya, dan supaya masing-masing kita bisa menggunakannya untuk kemaslahatan dan tidak menggunakannya untuk sebuah kerusakan. Ikhwan fillah na'udzubillah, tema seperti ini, ini merupakan tema kekinian. Dahulu bisa dikatakan tidak medsos, gitu ya. Karena dahulu zaman serba dahulu, bukan zaman modern. Tema seperti ini mengharuskan kita untuk mengkaji beberapa hal, supaya kita bisa lebih luas mencermati, mengamati, dan mengetahui bagaimana hukumnya secara Islam dan bagaimana pandangan Islam terkait dengan bab-bab seperti ini. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azzakumullah, masalah pertama yang penting diangkat ialah terkait dengan hukum menggunakan media sosial dalam pandangan syariat. Yang kedua, kemaslahatan yang dicapai daripadanya. Yang ketiga, kerusakan-kerusakan yang muncul daripadanya. Dan yang keempat ialah bimbingan secara umum, kaidah-kaidah secara umum dalam syariat menggunakan media sosial. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'udzakumullah, ada masalah yang pertama terkait dengan pandangan Islam terhadap media sosial atau media informasi yang lainnya. Di sini ikhwan fillah na'udzakumullah, ada beberapa kaidah penting yang perlu kita pahami bersama untuk menghukumi dan mengetahui hukum Islam terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya kontemporer atau kekinian. Kaidah yang pertama adalah segala sesuatu yang dinaskan dalam Islam, baik Al-Quran ataupun hadisnya Rasulullah SAW, atau dengan ijma ulama akan kebolehannya atau akan kesyariannya, maka dihukumi syar'i atau mubah, sebab ada nas dalil yang menyatakan syar'inya atau bolehnya. Berarti ada ayat Al-Quran yang mengatakan pembolehan, ada hadisnya Rasul yang sahih yang mengatakan pembolehan, atau ada ijma ulama yang membolehkannya, maka dikatakan boleh syar'an wa 'urfa. Kaidah yang kedua, segala sesuatu yang dinaskan dalam dalil, ayat atau hadis yang sahih atau ijma ulama akan larangannya, pelarangannya atau keharamannya, maka kita nyatakan hukumnya haram, hukumnya dilarang, tidak boleh. Sebab ada nas dalil yang langsung menyatakan ini dilarang, ini perkara yang haram. Ayat atau hadis yang sahih atau ijma ulama. Hadza wadih. Ini perkaranya jelas. Kaidah yang ketiga ialah segala sesuatu yang padanya tidak ada nas dalil, ayat atau hadis atau ijma ulama yang membolehkannya atau yang melarangnya. nas dalil yang melarang tidak ada. Dalil yang membolehkannya juga tidak ada. Maka di sini barakallahu fikum oleh para ulama kita dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hal tersebut berkaitan dengan bab ibadah. Berkaitan dengan bab-bab ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Bab-bab taqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, hal tersebut berkaitan dengan bab muamalah atau bab adat. Kebiasaan manusia atau masyarakat setempat. Ada bab ibadah, ada bab adat. Kebiasaan. Di sini oleh mereka dibikin kaidah yang jelas dengan beberapa hujjah secara umum. Adapun terkait dengan bab ibadah, maka hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang menyatakan pensyariatannya atau pembolehannya. Mereka menggunakan dalil hadisnya Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tidak ada padanya perkara kami, bimbingan kami, maka dia tertolak, ghairu maqbulah. Ini dasarnya. Sehingga kaidah yang disepakati oleh para fuqaha dan usuliyin, para ulama ahli usul fiqih, al-aslu fil ibadat al-hadr hatta ya'tiya dalilun ala syar'iyatih, ala syar'iyatiha. Hukum asal sebuah amal ibadah, ritual ibadah dilarang. Tidak boleh kamu kerjakan, haram dikerjakan sampai ada dalil yang mengatakan bolehnya atau disyariatkan. Difahami ya? Ini kaidah penting. Jadi ketika di zaman-zaman sekarang ini, barakallahu fikum, zaman milenial kayak sekarang ini, ada sebuah ritual, sebuah amalan, sebuah ucapan yang unsur ibadahnya sangat kental. Ada sebuah namanya begitu. Dilihat dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya. Dalam hadis, tidak ada hujahnya. Dalam ijma ulama, tidak ada keterangannya. Maka pakai baik-baik kaidah ini. Hukum asalnya tidak boleh. Sampai ada dalil yang mengatakan pembolehannya. Jangan dikerjakan. Babnya ibadah. Harus pakai dalil. Mana hujahnya? Riwayat tadi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini kata umum. Difahami misalnya? Difahami. Adapun bab yang kedua, babnya bab adat. Bab-bab muamalah umum, keduniaan. Maka ini barakallahu fikum, hukum asalnya boleh. Sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Atau ada dalil yang menyatakan atau dia apa padanya ada unsur kemadharatan. Maka diharamkan karena membahayakan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan lakum untuk kalian semua. Apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Dalam tafsirnya dan juga dibahas secara usul fiqih, kalimat lakum, lam di sini, la lakum, itu namanya lamun lil ibahah. Lam yang mengandung makna pemubahan atau pembolehan. Sehingga maknanya semua yang ada di muka bumi ini halal untuk kalian. Silakan kamu pakai, silakan kamu nikmati, kamu manfaatkan, kamu gunakan. Silakan. Hukumnya mubah. Dan ini babnya pada bab-bab selain ibadah. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama untuk masalah ini. Sehingga kaidah yang disepakati oleh mereka adalah al-aslu fil ibadah fil adat al-ibahah. Al-aslu fil adat al-ibahah. Hukum asal sebuah kebiasaan masyarakat itu boleh. Sampai ada dalil yang menyatakan pengharamannya. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal bab muamalah, perkara keduniaan itu boleh. Sampai ada nas dalil yang menyatakan keharamannya. Atau mengandung unsur kemadharatan. Barakallahu fikum. Ini kaidah penting dalam pembahasan kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang yang kita bahas adalah media sosial. Baik itu dalam bentuk Facebook, WhatsApp, Telegram, apalagi Twitter, Instagram, sekarang macam-macam ini. Ini menjadi pembahasan di tengah-tengah kita. Ini termasuk pembahasan permasalahan yang ada nas dalilnya atau tidak, baik nas pembolehan atau nas pelarangan. Jawabannya tidak ada nas Al-Quran, nas hadis atau ijma ulama yang menyatakan bolehnya media sosial. Juga tidak ada nas dalil, ayat, hadis atau ijma ulama yang mengatakan dengan tegas haramnya media sosial. Pernah ketemu ayat yang mengatakan media sosial hukumnya halal atau telah dihalalkan untuk kamu media sosial? Tidak ada kan? Telah diharamkan atas kamu media sosial? Tidak ada. Nas ayat tidak ada, nas hadis tidak ada, nas ijma tidak ada, baik yang mengharamkannya atau yang menghalalkannya. Enggak ada ayat, enggak ada hadis, enggak ada nas yang mengatakan demikian. Maka media sosial ini barakallahu fikum dimasukkan dalam pembahasan yang ketiga tadi. Tidak ada nas pelarangan, enggak ada nas pembolehan. Dipahami insyaallah ya? Bab yang ini. Kemudian media sosial tersebut ini nuansanya lebih kental ke arah ritual ibadah ataukah bab-bab duniawiyah, adat dan muamalah? Jawabannya? Jawabannya? Kok diam? Jawabannya? Duniawiyah. Medsos itu bukan pembahasan ibadah. Bukan pembahasan sebuah ritual, ucapan atau perbuatan yang sangat kental nuansa ibadahnya, ta'abbudnya kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak ada istilahnya. Maka ulama sekarang menyatakan dan antum juga sepakati, barakallahu fikum, media sosial tidak terkait dengan bab ubudiyah. Tapi terkait dengan bab adat, kebiasaan masyarakat, hal-hal duniawiyah yang dipakai oleh masyarakat. Difahami ya? Maka dimasukkan dalam poin satu ini. Barakallahu fikum. Maka pembahasannya adalah media sosial ketika dimasukkan dalam bab ini, maka hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya atau padanya ada unsur kemadharatan sehingga dilarang karena kemadharatannya. Barakallahu fikum. Dimasukkan dalam bab satu ini. Baik, ini mukadimah. Boleh dipahami barakallahu fikum. Perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah, yang sifatnya muamalah duniawiyah, adat duniawiyah, oleh para ulama kita, para fuqaha, para usuliyin, itu diklasifikasi menjadi tiga. Paham insyaallah ya? Bab-bab duniawiyah ini, perkara duniawi, perkara muamalah duniawi, kebiasaan duniawi, ini dibagi tiga oleh para ulama. Ditinjau dari sisi maslahat dan madharatnya. Dibagi tiga. Yang pertama adalah perkara-perkara duniawiyah, muamalah duniawi, adat duniawi. Yang pertama dinyatakan kemaslahatannya murni. Tidak ada padanya unsur kemadharatan. Atau yang kedua, kemaslahatannya lebih dominan. Ada sedikit kemadharatan, tapi sedikit. Yang kedua, perkara muamalah duniawi atau adat duniawiyah dinyatakan mafsadatnya murni. Tidak ada padanya kemaslahatan. Atau mafsadatnya lebih mendominasi. Ada kemaslahatan, tapi banyak kemadharatannya. Yang ketiga adalah sebuah pembahasan muamalah duniawi atau adat duniawi yang memiliki dua fungsi. Ada fungsi kebaikan, kemaslahatan, ada fungsi kemadharatan, mafsadat dan kejelekan. Ini tiga pembahasan di kalangan para ulama. Secara hukum barakallahu fikum, apabila perkara tersebut dalam pengkajian para ahli-ahli duniawi tadi, para ahli-ahli adat tadi, para ahli-ahli muamalah duniawiyah tadi menyatakan ini kemaslahatannya murni, maka dikatakan boleh. Bahkan mungkin dianjurkan, bahkan mungkin diwajibkan dengan keadaannya masing-masing. Atau menyatakan kemaslahatannya lebih banyak dibandingkan dengan kemadharatannya. Sedikit sekali madharatnya, banyak kemaslahatannya. Maka dikatakan boleh, bahkan mungkin dianjurkan, bahkan mungkin diwajibkan untuk dipakai dengan keadaannya masing-masing. Di sini mereka mengatakan jalbul maslahah muqaddamun ala dar'il mafsadah. Ya, menentangkan sebuah kemaslahatan dalam keadaan seperti itu didahulukan daripada menolak mafsadah. Kenapa? Besar kemaslahatannya, sedikit mafsadatnya. Dipahami nggih? Diperbolehkan. Adapun yang kedua, ketika diteliti, nah, dikaji oleh tim ahli dalam bidangnya tersebut, dinyatakan bab ini mafsadatnya murni, mengandung kerusakan demikian, demikian, demikian, demikian, tidak ada padanya kebaikan atau kemaslahatan. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya diharamkan, tidak boleh dipakai, tidak boleh dimanfaatkan, hukumnya haram. Barakalakum. Atau yang kedua, banyak madharatnya, sedikit maslahatnya. Juga sama, diharamkan, dilarang, jangan dipakai. Disinilah mereka menggunakan kaidah dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbi maslahah. Menolak sebuah kerusakan dan mafsadah didahulukan daripada mendatangkan sebuah kemaslahatan. Kenapa? Besar madharatnya, sedikit kemaslahatannya. Ini dua perkara yang cukup jelas. Kaidahnya dalam Islam, mereka mengatakan Islam yang mulia ini datang membawa kemaslahatan murni atau kemaslahatan yang mendominasi. Islam yang mulia ini datang untuk meredam, menolak semua perkara yang murni kemadharatannya atau lebih besar kemadharatannya. Barakalakum. Ini perkara yang jelas. Semua pembahasan dunia dan agama kaum muslimin atau umat manusia pada kaidah-kaidah tadi. Tinggal yang perawehan. Yang ketiga, perkara-perkara mubah pada hukum asalnya memiliki dua fungsi. Dikatakan maslahat murni, tidak. Mendominasi, juga tidak. Dikatakan madharatnya murni, tidak juga. Mendominasi, juga tidak. Padanya ada kemaslahatan dan kemadharatan sekaligus dalam sisi di dalam satu waktu yang sama. Maka dikatakan ini perkara yang mubah memiliki dua fungsi. Nah, dua fungsi. Ada fungsi untuk kebaikan, ada fungsi untuk kejelekan. Maka hukumnya adalah barakallahu fikum, tergantung penggunanya. Tergantung fungsinya. Ketika difungsikan untuk perkara-perkara yang maslahat, maka boleh, bahkan dianjurkan, bahkan mungkin wajib dipakai. Tapi manakala digunakan untuk perkara yang mengandung unsur mafsadat, maka tidak boleh, bahkan diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Kembali pada pembahasan kita sekarang ini. Media sosial, tadi saya katakan, pembahasannya adalah perkara duniawiyah. Gitu ya. tidak ada padanya nas langsung yang mengharamkan atau yang membolehkan. Maka media sosial dimasukkan dalam pembahasan sekarang ini. Pertanyaannya adalah, media sosial apakah maslahatnya murni atau mendominasi? Atau sebaliknya, apa namanya, murni kerusakannya atau mendominasi, atau punya dua fungsi? Jawabannya? Jawabannya? Jawabannya? Jawabannya? Dua fungsi. Jawabannya tergantung medianya masing-masing. Jawabannya tergantung medianya masing-masing. Antum cek, jangan langsung dikebiauya. Itulah kaedahnya. Media sosial ragamnya banyak. Betul? Ya betul ya? Betul ya? Apalagi lebih umum lagi, media informasi. Lebih umum lagi, banyak ragamnya. Ada yang cetak, ada yang elektronik, ada yang maya, ada yang antah berantah, ada yang gak tahu apa lagi namanya. Ragamnya macam-macam. Maka masing-masingnya perlu dikaji. Termasuk yang murni kemaslahatannya atau mendominasi, atau sebaliknya, ataukah yang punya dua fungsi. Dengan keadaannya masing-masing. Yang dinyatakan banyak mudharatnya, banyak kerusakannya, atau murni kerusakannya, tidak boleh. Tidak boleh. Atau yang murni kebaikannya, maka boleh. Barakallahu fikum. Atau yang punya dua fungsi, tergantung fungsinya masing-masing. Ini harus didatangkan tim khusus ini untuk mengkaji media sosial ini. Saya mau tanya sama antum dengan jujur. Media sosial yang berkembang sekarang ini, yang lebih banyak mudharatnya apa saja? Yang lebih banyak mafsadahnya apa saja? Ada sih kemaslahatan, tapi banyak kemudharatan. Apa saja? Loh, kok diem saja ini? Tapi ada media sosial namanya WA, WhatsApp. Bagaimana pandangan antum? Murni maslahatnya atau murni mudharatnya? Atau kedua fungsi? Hah? Ini dua fungsi. Ini dua fungsi ini. Pada WhatsApp tadi, orang yang membuka WhatsApp misalkan ya Ikhwan. Apakah dia membuka WhatsApp itu barakallahu fikum, hal-hal sifatnya privasi bisa disembunyikan? Hah? Antum misalkan ketika apa namanya muncul nama antum di dunia WhatsApp. Plung, gitu. Apakah langsung gambarnya antum tampil di situ? Tidak, tergantung masing-masing orang. Kalau dia profilnya dibikin yang aneh, muncul yang aneh gitu. Profilnya dibikin yang bagus, jadi bagus. Aman. Nah, ketika antum membikin barakallahu fikum masuk di dunia WhatsApp tadi itu. Apakah semua orang bisa masuk ke dalam WhatsApp-nya antum? Langsung terbuka lebar begitu, semuanya masuk begitu? Jawabannya? Tidak. Tidak. Aman berarti ya. Berarti ini WhatsApp dengan analisanya antum di ruangan ini menyatakan WhatsApp itu punya dua fungsi, tergantung difungsikan untuk apa. Gitu ya. Maslahat murni enggak juga, mudharat murni enggak juga, punya dua fungsi. WhatsApp disimpan. Kita masuk pada dunia yang baru lagi, Twitter. Twitter ini bagaimana? Saya enggak pernah masuk Twitter. Apakah punya privasi yang sama dengan WhatsApp? Hah? Enggak. Yang tahu dunia Twitter siapa ini? Kalau antum bikin Twitter begitu, apakah langsung gambar antum muncul? Hah? Langsung muncul gambar. Gambarnya antum, orangnya antum muncul gambarnya. Tergantung profilnya kan. Kalau pasang profil gambar, muncul gambar. Kalau profil bagus, bagus. Gitu kan? Bisa pakai WhatsApp. Ketika antum membuka Twitter, apakah semua orang bisa masuk? Laki, perempuan, semuanya bisa masuk? Hah? Ya bisa, ya bisa. Bisa antum tepis gitu? Hah? Kok perempuan blokir? Bisa? Hah? Bisa? Bisa ya? Jadi ini aman ini. Duh, dari perkara-perkara yang membahayakan aman insya Allah ya. Aman. Simple. Nah, berarti punya dua fungsi. Tergantung untuk apa Twitternya ini. Kan gitu ya? Punya dua fungsi. Masuk lagi. Facebook. FB. Dari namanya sudah tatap muka sudah itu. Iya. Face itu kan wajah ya. Book, apanya book? Hah? Hah? Face kan muka. Kalau book? Buku. Artinya begitu antum masuk ke dalam dunia Facebook, itu wajah antum di depan banyak orang. Gitu gambarnya begitu ya. Artinya begitu antum tamu di Facebook, langsung semua orang yang punya Facebook tahu antum ada di FB tadi itu, betul? Begitu ya. Sehingga tahu-tahu muncul semuanya. Kok ada yang cantik loh, kok ada yang jelek loh, ada yang pakai cadar loh, perempuan loh, laki-laki. Begitu ya. Tampil semuanya. Masyaallah, Allahu musta'an. Gimana ya, Pak? Anda enggak tahu Facebook. Kira-kira Facebook banyak mudharatnya atau banyak maslahatnya? Privasinya antum terjaga atau tidak? Hah? Hah? Loh, yang berpengalaman dalam dunia ini? Gitu ya? Masya Allah. Banyak mudharatnya. Ada kemaslahatan, tapi banyak kemudharatannya. Dimasukkan dalam poin kedua. Ini pembahasan duniawi, tapi dalam analisa tim ahli menyatakan banyak kemudharatannya. Maka jangan dipakai. Jangan dipakai. Demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi harus jujur. Jangan karena antum sudah demen sama sebuah media sosial disembunyikan sisi mudharatnya. Enggak usah. Jangan, jujur. Barakallahu fikum. Ini kaidah yang dibahas dari para ulama. Media sosial itu ragamnya banyak. Ketika kemaslahatannya murni atau mendominasi, dipakai. Ketika mudharatnya murni atau mendominasi, jangan dipakai. Ketika memiliki dua fungsi, maka fungsikan sisi kebaikan, jangan difungsikan sisi kemudharatan. Barakallahu. Dipahami insya Allah ya. Maka masing-masing media harus diperjelas kembali hukumnya dengan kaedah-kaedah di atas yang disebutkan oleh para ulama. Dikaji secara jujur. Barakallahu. Ini pembahasan yang pertama, ikhwanuddin azakumullah. Pembahasan yang kedua. Ini lebih mendalam. Jadi kita harus mengkaji bareng-bareng ini. Secara umum media sosial. Terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang bisa dicapai dengan media sosial. Gitu ya. Ditinjau dari kemaslahatan. Media sosial bisa dipakai untuk banyak hal yang sifatnya kemaslahatan. Yang pertama terkait dengan bab komunikasi. Terkait dengan bab komunikasi. Ini termasuk media yang sangat membantu seseorang untuk berkomunikasi. Betul ya? Gitu ya. Lebih luas jangkauannya, lebih murah harganya. Dibandingkan dengan komunikasi via SMS biasa atau telepon. Gitu ya? Betul ya? Nah, menggunakan media sosial itu bisa lebih luas jangkauan komunikasinya. Lokal, interlokal, bahkan luar negeri. Dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Jangkauan lebih luas. Apalagi di medsos tadi dia punya grup-grup atau anggota-anggota atau semisalnya. Sehingga sekali dia kirim, tes begitu, semuanya langsung dapat. Dengan waktu yang sangat cepat. Dengan ongkos yang sangat murah. Menjangkau semua tempat, semua daerah yang padanya ada media sosial tadi. Sepakat ini insya Allah ya. Ada insya Allah ya, yang seperti ini ya. Loh kok diem. Ini sebuah kemaslahatan untuk medsos. Terkait dengan dunia komunikasi, itu sangat cepat dan murah. Ngerti nggih? Tergantung nanti bab berikutnya untuk apa komunikasinya, tergantung kebaikan dan keburukannya. Nah, sehingga oleh sebagian pihak ini digunakan oleh mereka untuk wadah komunikasi untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Bahkan bukan semata-mata antar daerah, bahkan nasional, bahkan mancanegara. Bisa dipakai untuk media komunikasi mempererat ukhuwah Islamiyah antar kaum muslimin, bahkan mancanegara. Juga dipakai oleh sebagian pihak barakallahu fikum untuk berkomunikasi dengan murah, dengan cepat, dengan luas dalam rangka silaturahim dengan famili-familinya, dengan kerabat-kerabatnya, dengan cepat berkomunikasi. Dan jauh lebih murah dibandingkan dengan dahulu kala. Nah, telepon langsung ke orang tuanya, telepon langsung ke suaminya, ke istrinya, ke famili-famili yang lain, itu dengan cepat dan lebih murah barakallahu fikum. Betul ya. Juga barakallahu fikum terkait dengan komunikasi ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk penebaran dakwah. Betul ya. Nah, sekali antum bikin sebuah postingan langsung tersebar ke seluruh yang ada ini dengan waktu yang sangat cepat. Nah, insyaallah hari Ahad tanggal sekian akan ada daur ilmiah di Masjid Nurain Surabaya. Terus langsung, terus dengan cepatnya. Sampai ke sekian banyak orang dengan waktu yang sangat cepat dan murah meriah. Betul ya? Ini semuanya adalah masalah, kemaslahatan. Itu di dunia komunikasi. Yang saya pandang sekarang fikum adalah ditinjau dari sisi dunia, sisi da'awiyah. Sisi dakwahnya barakallahu fikum. Ternyata ya ikhwan fillah azakumullah, media sosial tentunya yang bermaslahat atau bahkan media informasi lebih luas lagi yang bermanfaat itu dimasukkan oleh para ulama di dalam wasail ad-da'wah, termasuk wasilah dalam berdakwah kepada Allah azza wajalla. Disebutkan dalam kitab ثلاث محاضرات في العلم والدعوة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ورعا termasuk imam besar di zaman sekarang ini kan Syekh Al-Allamah Syekh Salih Fauzan di halaman yang ke-73 ketika beliau membahas tentang permasalahan masalah dakwah, sifatnya para dai, bagaimana pentingnya dakwah, kaifiyah dakwah. Pada pembahasan tentang majalu dakwah, tayyib, wasilah-wasilah dakwah, sarananya, prasarananya, belum membawakan banyak poin dalamnya terkait dengan halaqah-halaqah ilmu di masjid-masjid atau di kelas-kelas di beberapa pesantren, di sekolah-sekolah yang Islami atau khutbah-khutbah Jumat, Idain dan yang lain-lainnya, pelajaran-pelajaran daras-daras harian, pekanan, bulanan ketika di musim haji, sampai pada poin yang ke-6 beliau menyinggung tentang media informasi. Yang ke-6 kata beliau, min khilali wasaili al-i'lam al-masmu'ah wal-makru'ah. Seorang da'i bisa berdakwah kepada Allah Azza wa Jal di sela-sela media-media informasi yang didengar atau yang dibaca. Yang didengar, radio streaming, dan yang terkait dengannya. Yang dibaca, buletin, majalah, apalagi postingan-postingan yang dibaca. Beliau mengatakan di sini, fayajibu ala da'iyati ayyushima fil baramij diniyah fil idha'ah wa yaktubu atau wa yaktuba fis suhufi wal majallati al kalimatil hadifah. Maka wajib, belum menggunakan bahasa yajibu, wajib atas seorang dai ikut andil, memberikan saham, sumbangsih dia di acara-acara keagamaan, di radio-radio. Dia menulis di media-media cetak, di majalah-majalah. Tayib, makalah-makalah yang sangat memiliki misi, punya tujuan yang sangat jelas, misi dakwah ila Allah azza wajalla. Belum mengatakan li anna hadhil wasaila taghzu kull makan wa tadkhulu kull baitin wa tusahibu al musafira was-sa'ira fi at-tariq. Sebab wasilah-wasilah di atas itu memerangi ya, semua tempat, masuk ke semua rumah, tai yang musafir bahkan, atau yang sedang jalan di, yang sedang ada di dalam perjalanan dia, para musafirin. Fayajibu an tahmila da'wata ila Allah wa tawjiha sahih. Maka wajib itu semua dipakai, digunakan untuk berdakwah kepada Allah azza wajalla dan memberikan arahan-arahan yang baik. Wa idza turikat istaghallaha ahlus syarr fa asbahat ma'awila tadmirin wa fitnah. Kalau dibiarkan, enggak dipakai, enggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat, maka menjadi sumber penghancuran, malapetaka, sumber fitnah oleh mereka semuanya. Barakallahu fikum. Intinya apa ya, Pak? Intinya bisa digunakan untuk perangkat-perangkat dakwah. Dimanfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk berdakwah kepada Allah azza wajalla. Karena media ini kan bisa menyentuh semua masyarakat yang tidak mungkin disentuh oleh muhadharah biasa atau daurah biasa atau khutbah Jumat atau taklim sehari-hari atau pekanan atau yang lain-lainnya. Itu masih cepat menggunakan perangkat-perangkat tadi itu. Langsung masuk ke semua rumah, masuk ke semua tempat, kota, sampai pelosok desa dimasuki dengan media-media tersebut. Barakallahu fikum. Intinya ini juga merupakan kemaslahatan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Juga disebutkan barakallahu fikum dalam kitab Al-Hujjatul Qawiyah oleh Asy-Syeikh Al-Allamah Abdul Salam bin Barjas bin Nasir Al-Abdul Karim. Syekh Abdul Salam Barjas membahas dalam bukunya ini ketika menerangkan tentang masalah wasilah-wasilah dakwah, membahas tentang wasilah dakwah, dibahas panjang lebar oleh beliau. Khulasanya adalah wasilah dakwah harus sesuai dengan dalil. Nah, dikatakan tauqifiyah, harus menggunakan hujjah, menggunakan dalil, ayat atau hadis. Kalau tidak ada, maka tidak boleh dijadikan sebagai wasilah dakwah. Dibawakan sehingga banyak argumentasi oleh beliau sampai pada pembahasan tentang masalah contoh-contoh wasilah dakwah yang boleh, yang tidak. Pada pembahasan yang diperbolehkan, beliau membawakan sekian banyak contoh-contoh wasilah-wasilah dakwah yang modern, yang kekinian, yang bisa dipakai barakallahu fikum untuk berdakwah kepada Allah azza wajalla. Naam. Yang pertama, menggunakan bahasa al-muassasat. Al-muassasatul i'lamiyah al-maqbulah syar'an bikulli furu'iha ajza'iha. Ini yayasan-yayasan informasi. Bisa kita bahasakan sekarang dengan media informasi. Beliau mengatakan al-maqbulah syar'an, yang diterima secara syariat. Ini penting, ada ketentuannya. Media-media yang syar'i. Dengan cabang-cabangnya, dengan person-personnya, ini semua termasuk wasilah dakwah. Wasilah dakwah dikatakan wahiyya wasilatun kanat fi bunyati da'wah mundu sadr al-islam idh kanat da'watu ta'tamidu al-kalimah. Ini semua kata beliau, media-media informasi yang syar'i tadi dengan beragam modelnya, ini sudah sebagai wasilah dakwah di awal Islam. Sebab menggunakan satu kata kunci, yaitu dakwah dengan kalimat, dengan ucapan, dengan perlafatan. Barakallahu fikum. Sehingga masuk padanya cara-cara yang klasik. Yang klasik namanya bersuara, ceramah, muhadharah, gitu ya, muhadharah, pelajaran-pelajaran pekanan, harian, daurah-daurah pakai suara, khutbah Jumat, khutbah Id. Ini masuk pada wasilah dakwah. Di zaman sekarang ini dikasih sentuhan-sentuhan modern menggunakan alat-alat yang cukup canggih. Ngoten, cukup canggih. Ceramahnya di sini, tengger sini, tengger raya sini. Yang mendengarkan ya sekian orang lah, dari ribuan, apalagi jutaan. Bersuara. Di sini menggunakan cara klasik, karena masih bicara, ada muhadharahnya dihadiri oleh para hadirin. Tapi muhadharah ini direkam, betul ya, direkam. Dimasukkan dalam alat yang canggih modern, disebarkan ke sana kemari menggunakan media sosial kekinian. Betul ya? Ngoten nggih? Masuk ke radio-radio. Radio lokal ya harus pakai menggunakan menara, harus pakai izin. Hah? Radio streaming. Langsung disebarkan ke seluruh dunia. Bisa enggak? Bisa, tergantung semangat apa enggak panitianya kan gitu ya. Hah? Bisa. Tersebar di mana-mana, dapat postingan. Hah? Ini audio rekaman kajian Dzunurain hari Ahad tanggal sekian sekian. Ini semuanya melalui media sosial. Dasarnya sudah ada dakwah bil kalimah, tapi dikasih sentuhan-sentuhan modern menjadi dakwah melalui radio streaming. Nah, apalagi dikasih audio visualnya begitu, versi video nggak ada orangnya, dikasih segi visual gitu, tampil. Ini termasuk wasilah-wasilah dakwah. Semuanya masuk pada satu kata kunci, dakwah dengan kalimat. Dipahami ya? Sehingga semua yang namanya media-media sosial yang syar'i, belum ada yang syar'i, itu bisa dimasukkan dalam kategori maslahat dakwah, wasilah dakwah yang sangat dianjurkan, bahkan wajib untuk dimanfaatkan, bahkan harus semangat untuk menggunakannya. Kalau tidak, akan dimanfaatkan oleh orang lain yang punya misi-misi jahat, misi-misi jahat untuk penemparan-penemparan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Ini bisa dikatakan kemaslahatan yang terbesar, yang paling besar untuk media sosial yang syar'i. Ini kan untuk keumatan. Pribadi iya, keluarga iya, family-family iya, teman-temannya iya, ukhuwah juga iya, untuk dakwah juga iya. Sehingga di sini tempatnya para du'atul haq, para du'atul sunnah, para ahlu sunnah, salafiyun, menyisihkan lengan bajunya, mengerahkan kemampuannya untuk menebarkan sunnah seluas mungkin, menebarkan pemahaman salaf seluas mungkin, menggunakan media-media sosial yang syar'i tadi. Barakallahu fiikum. Gitu ya. Di samping maslahat-maslahat yang lain, ikhwan fillah azakumullah, yang disebutkan oleh para ulama. Ini yang paling penting. Ini yang terpenting dalam dunia dakwah. Ini sih kemaslahatannya. Maslahat pribadi, ya. Maslahat duniawi belum dibahas tadi ya. Duniawi juga bisa. Nah, sekarang ini kan pasarnya bukan pasar dunia nyata. Sekarang pasarnya pasar dunia maya. Betul ya? Pasarnya pasar dunia antah berantah di sini. Transaksi semua segala macam menggunakan serba online. Mulai pesan barang, kirim barang semua online. Pembayaran online, semua serba online. tahu-tahu barang di rumah. Masya Allah. Jadi gak usah capek-capek ke pasar, ke toko gitu ya. Langsung aja. Kepengen beli sepatu olahraga, udah tinggal klik, klik. Wah, dijual. Ada di Surabaya. Siap, siap. Kirim. Nah, transfer uangnya, kirim barangnya, tahu-tahu nyampe di rumah. Masya Allah. Nah, transaksi cukup di atas kursi sambil menikmati kopi panas atau teh panas gitu ya. Tahu goreng sama sambal petis. Masya Allah. Transaksi dia. Masya Allah. Menggunakan apa nih, Pak? Media sosial. Ini kemaslahatan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Promosi dagangan juga begitu. Wah, menggunakan media sosial. Ada sekarang pasar online. Atau namanya apa ya? Macam-macam, saya bingung saya memikirkannya ya, Pak. Banyak sekali. Itu keuntungannya Masya Allah lebih besar daripada biasanya. Kalau semata-mata dia di offline gitu, dagangan, ya lumayan dia laku berapa gitu. Begitu dia main di dunia online menggunakan media sosial yang ada itu, Masya Allah, itu seakan-akan dagangan di seluruh dunia yang ada. Pangsa pasarnya itu seluruh dunia. Masya Allah, sehingga sam. Wah, luar biasa. Luar biasa. Itu sisi kemaslahatan media sosial. Betul ya? Itu sebetulnya ada dan nyata. Ada lagi yang lain barangkali? Kemaslahatan yang lain yang bisa disampaikan di sini? Bisa, tergantung bagaimana penggunaannya. Untuk sosial kemasyarakatan bisa. Dan yang paling penting Evan, untuk dakwah ilallah. Barakallahu fikum. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga tentang masalah kerusakan-kerusakan yang muncul, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh media sosial secara khusus, media informasi secara umum. Madharatnya, mafsadahnya. Barakallahu fikum, terutama yang biasa dimasukkan dalam kantong-kantong saku atau tas-tas kecil yang namanya smartphone. Gitu ya. Ini namanya apa? Smartphone namanya ya. Namanya apa ini? Gitu ya. Smartphone atau handphone. Kecil tapi di dalamnya penuh dengan media sosial. Gitu ya. Bahkan media informasi. Dipegang. Ya ngaku, ya memang dalam sakunya. Susah dilepaskan dalam kehidupan. Gitu ya. Makanya saya di awal mengatakan nasihat untuk kita semua dan evaluasi untuk kita semua. Sekarang rame-rame kita bahas sisi kemadharatannya. Perlu jujur dalam menyampaikan. Barakallahu fikum. Tapi terkait dengan sisi madharatnya, sisi mafsadatnya. Ini bisa kita klasifikasi seperti tadi itu ya, Pak. Kita mulai dari sisi kemadharatannya pada individu. Pada individu. Masing-masing kita yang memegang media tadi. Di antara kemadharatannya para kusuma adalah, ini yang paling parah, ialah kecanduan, ketergantungan dengan media sosial, smartphone, handphone tadi. Mereka bahasakan dengan istilah al-idman. Idman itu kecanduan. Kecanduan. Dan subhanallah barakallahu fikum, dalam praktek dan kenyataan yang terjadi, kecanduan media ini tidak lebih parah dibandingkan dengan kecanduan narkotika, narkoba atau semisalnya. Antum bayangkan ya, seseorang yang kecanduan narkotik, kecanduan narkoba. Nah, itu ketika dilepas, gimana perasaannya? Gimana ya, Pak? Gelisah, panik. Kayak orang apa ya, Pak? Mohon maaf, kayak orang apa ya, Pak? Ya, semi-semi, enggak waras lah. Seorang panik, gelisah. Harus, pokoknya seakan harus menggunakan barang haram tadi itu. Mendapatkan satu hisapan saja, seolah-olah nikmat yang luar biasa. Gitu ya. Satu suntik saja, wah yang luar biasa. Satu hisap saja, rasanya kayak ternyata kecanduan media ini pun juga sama dengan itu, bahkan lebih. Bahkan lebih. Bukan semata-mata gelisahnya. Begitu diambil, wah, gelisah. Anak-anak nangis luar biasa. Wah, luar biasa nangisnya. Terus gempar dunia. Gelisah dia. Enggak semata-mata gelisah, muncul emosi. Marah dia. Wah, direbut langsung. Wah, dimarah. Dia akan melaksanakan sebuah berbagai macam cara untuk mendapatkan kembali media yang dia miliki tadi itu. Entah karena kecanduan itu jelas, atau mungkin padanya ada perkara-perkara privasi dia yang khawatir akan terbongkar. Kalau sudah khawatir terbongkar berarti perkara jelek. Kalau perkara bagus, senang diperlihatkan. Kalau perkara yang jelek, disembunyikan. Kamu, mungkin dia akan kalah, banting semua yang ada itu. Wah, udah mungkin bisa dikejar, mungkin dipukul, bahkan mungkin bisa dibunuh itu. Itu orang yang mengambil media tadi itu. Jemaat, persis kayak orang yang kecanduan narkotika. Secara medis pun ternyata barakallahu fikum banyak membahayakan kesehatan. Betul, Pak Dokter? Kira-kira apa aja yang membuat terganggu kesehatan kita gara-gara media sosial, Pak Dokter? Mata, jelas ya. Kacamata semakin tebel. Ya jangan karena beli kacamata di tuding media rendah. Artinya membuat mata semakin rusak. Apalagi telinga, apalagi yang banyak menggunakan apa namanya? Headset. Telinga, apalagi otaknya, sarafnya, apalagi? Sampai saya sempat diperlihatkan ini di kalangan para asatidzah ya di luar kisah, yang kasusnya di luar sana. Itu anak sampai lumpuh dikarenakan kecanduan media tadi. Lumpuh dia. Diterapi berhasil jalan lagi. Itu kayak orang semoyongan gitu. Jalan lumpuh dia. Gara-gara ini. Mengerikan. Ada yang betul-betul sudah sempoyongan, megang diambil enggak mau. Megang itu sambil jalannya kayak orang gini. Sempoyongan gini. Gini-gini. Mengerikan. Bahkan ada yang sampai keluar darah dari kupingnya. Bahkan ada yang sampai meninggal, Pak Ivan. Dikarenakan yang ini nyolok di stop kontak itu nyambung ke HP-nya, pakai headset, mainkan situ. Akhirnya masuk semua, pecah sarafnya, mati. Itu semuanya kejadian yang nyata, real. Itu semua berkaitan dengan kemadharatan yang muncul untuk individu. Tayib, kecanduan yang berikutnya enggak bisa lepas. Enggak bisa lepas. Ini di tangan terus, enggak bisa lepas. Ini kecanduan namanya. Ya kalau dibawa tok enggak apa-apa. Sisi kecanduannya itu di tangan terus. Ini kan dimasuk dalam kantong. Wis kantong wae, taklim. Nengoknya nanti setelah taklim gitu ya. Ini enggak. Coba dipegang terus. Ketika makan, sambil makan. Gini. Mangan apa iki? Pegang ini, jembatan. Lebih parah lagi ketika dengan orang rumah, dengan istri, dengan anak-anak. Isi pun dengan ininya. Suaminya manggil, "Dek." "Dek." Oh, iya, Mas. Dia kan membuat hati jadi enggak nyaman itu. Sudah punya suami baru. Duh, enggak, cuma satu suami saya. Lah yang kamu pegang itu apa? HP. Lah, suami aslinya manggil lo enggak didengarkan. Tak bentak-bentak baru ngomong. Iya, Mas. Nah, ya, ini suaminya minta teh panas iki, kopi panas iki. Ini babnya sudah menyentuh terkait dengan perkara-perkara keharaman. Apalagi mengecewakan suami, dosa besar ya, akhi. Ya, apalagi perintah suami yang enggak dipenuhi. dan mentaati suaminya, dosa besar. Hati-hati. Nah, gara-gara ini. Lebih parah lagi kalau dosa, berarti katanya satu itu jadinya enggak jalan gara-gara ini. Ini ada ini terus enggak jadi. Enggak bisa ada ini. Enggak iso ada ini. Paham ya? Paham. Kaya ada ini. Ya wis, yang ini sudah murup, yang ini masih cool, jadinya enggak nyambung. Akhirnya muncul sekian banyak kerusakan-kerusakan dalam rumah tangga gara-gara ini. Ini berikutnya. Juga terkait dengan suami. Istrinya panggil, suaminya masih sibuk. Si. Mas, si. Mas, si. Ya mangkel juga perempuan dibegitukan. Perasaan dia cuma satu, suaminya itu. Cuma satu, betul ya? Satu istrinya dia kok suaminya. Satu istrinya. Tapi dia merasakan dia sudah taat, sudah poligami. Bahkan lebih senang dengan istri barunya daripada istri yang ada itu. Enggak, saya pemain tunggal. Saya bukan poligami. Enggak, Mas poligami. Enggak, satu-satu. Enggak, jangan curiga. Sudah saya curigai poligami. Enggak ada. Sudah ada di samping saya istrinya. Mana? Itu di kantong saku Kang Mas. Oh iya, itu lebih membahayakan daripada istri kedua. Jemaatan, Allahul Musta'an. Sampai terkait dengan anak, perhatian orang tua sama anak, ya kasih sayang orang tua kepada anak terganggu, bahkan berkurang, bahkan tidak sama sekali gara-gara media ini. Itu anak sampai nangis-nangis, sampai kondisinya ya kasihan, dikarenakan sudah kehilangan orang tua, padahal masih di samping dia. Orang tua dua-duanya ada di rumah, ada, tapi yang satu di sofa sana dengan dunianya masing-masing, yang satu duduk di kursi sebelah sana dunianya masing-masing. Anaknya bingung. Bah, nggak dengar. Mi, enggak dengar. Ya udah, dia dengan dia masing-masing. Dia ngerti ya. Sangat membuat miris hati, dia main sendiri. Dia nangis-nangis sendiri, ya dia sendiri. Kayak enggak teropeni. Enggak teropeni. Ada yang daripada itu, anaknya perlu sesuatu dihempaskan sama orang tuanya. Pikir-pikir, ganggu aja. Sana. Sibuk dengan media tadi. Ibunya juga begitu. Dengan itu terlalu banyak kejadiannya, sehingga bisa menghancurkan faktor psikologis anak. Tarbiyah mereka terbengkalai, tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, perhatiannya orang tua, pokoknya mengerikan. Seakan-akan dia adalah anak yatim piatu, padahal masih ada kedua orang tuanya. Ini semua jangan dipungkiri ya Ikhwan, nyata terjadi. Itu semua dikarenakan satu perangkat tadi. Gimana? Ya, kita bicara umum. Makanya untuk evaluasi, jangan sampai ada pada kita semuanya, para keluarga. Terus banyak lagi yang lain. Apalagi untuk seorang anak. Ini media ketika dipegang sama seorang anak, wah lebih mengerikan lagi bahayanya. Apalagi sampai kecanduan media ini, wah mati ini lagi ya. Sampai bayi lo ngerti. Hah? Dikasih media ini senang dia, wah asik gitu, wah luar biasa, asik. Hah? Diambil medianya, wah guling-guling, nangis-nangis, wah dikasih meneng maneng. Diambil lagi, guling-guling lagi, itu bayi, mengerikan. Jangan tanyakan kalau sampai terpegang sama anak-anak yang di dunia pendidikan. Kepegang sama santri, kepegang sama santriwati. Rusak. Mengajar mereka, menurunkan prestasi mereka, menurunkan semangat mereka, membuat mereka mengerti banyak hal yang enggak boleh mereka tahu. Membuat mereka mengerti banyak hal yang enggak sepantasnya mereka tahu. dan banyak perkara-perkara negatif yang muncul dari sana. Adab sama orang tuanya sudah mulai pudar, adab kepada saudaranya semakin pudar, adab dengan teman-temannya semakin pudar. Dunia lain sudah ya. Keluar kata-kata yang aneh gitu. Ini perasaan ini Surabaya gak ono. Surabaya paling masyhur dengan boneknya. Gak ono di kampus bonek iki. Iki apa mana iki? Dari mana ya, Pak? Media. Apalagi terkait dengan satu rumah tangga yang selama ini dijaga betul terkait dengan adab, adab-adabnya, sopan santunnya, tata keramanya, muncul kata-kata yang kurang menyenangkan. Dari mana ini? Dari media. Barakallahu fikum. Kalau dimana kecanduan, itu anak sering kalinya mengucilkan diri. Senangnya itu sendiri. Nah, sendiri. Dia di dalam kamarnya berjam-jam, tidak masalah. Nah, telat makan, no problem. Tidak usah makan, tidak masalah. Jamat akhir. Nah, jamat akhir. Artinya begitu selesai dia dengan kesibukan ininya, sudah masuk dapur. Wih, itu yang ada dimakan semua sama mereka karena kelaparan. Interaksi dengan orang tua terganggu, dengan saudara-saudara dia terganggu, dengan family terganggu, dengan masyarakat terganggu, dengan teman-teman terganggu. Mengasingkan diri dengan dunia ini. Lebih berbahaya lagi ketika dipegang sama seorang anak yang tidak mengerti bagaimana kegunaannya sebaiknya. Akan digunakan untuk perkara yang sangat mengerikan. Perkara kemungkaran, perkara kemaksiatan. Wah, dunia maya. Satu perangkat ini bisa dibuka satu dunia, ikhwan. Dari mulai A sampai Z. Dari mulai putih sampai ireng. Ketok kabeh. Gimana? Ini membahayakan lagi. Sehingga moralnya mulai. Akhlaknya mulai. Apalagi dia kemudian sudah mengenal dunia luas. Sudah mulai mengenal dunia pertemanan bebas, lebih membahayakan lagi. Ini terkait dengan perkara-perkara syahwat, kemungkaran-kemungkaran dosa. Lebih parah lagi ketika dia yang punya sedikit basic keagamaan, senang dengan perkara berbau agama, browsing sendiri, berselancar sendiri ke dunia maya, ke seluruh pembahasan keagamaan, tak salah amat. Masuknya pada situs-situs yang menyimpang, yang sesat. Entah itu syiahnya, entah itu liberalnya, entah itu yang lain-lainnya. Entah itu yang ling-lingnya kaum khawarij, atau ling-lingnya orang yang menyimpang, membahayakan. Itu mengerikan kerusakannya para pelaku. Jangan kena anak-anak, yang tua-tua saja. Kalau enggak ada bimbingan yang jelas, browsing sana, browsing sini, error kok dia. Error ya, akhirnya. Terus tahu saya dulu, masya Allah, taklimnya bagus di sini. Masih bulan, tak kaya lama-lama, lo tahu-tahu gabung sama sana. Ini pahlawan kesiangan. Semua ikhwan pada ngerti semua bagaimana penyimpangannya si bulan. Baru kemarin dia lo gabung sono. Iya apa cerita ini? Siapa yang kasih tahu ini? Browsing sendiri, selancar sendiri, kena dia. Jika akan media itu. Apalagi yang satu tadi, Iwan bisa membuka semua yang ada. Mengerikan. Sehingga dia menjadi sebab kerusakan moral, sebab kerusakan akidah, sebab rusaknya psikologis anak, kemudian terkait dengan interaksi dengan sesama, terkait dengan rumah tangga, sebab kehancuran rumah tangga di sini. Angka perceraian di sebagian negara sangat tinggi, gara-gara media sosial. Assalamualaikum. Angka perselingkuhan sangat tinggi di beberapa tempat dikarenakan yang satu ini. Kemudian terkait dengan yang free pergaulan, apalagi yang sampai sejak lebih jauh daripada itu, gara-gara ini. Sikap banyak kasus gara-gara ini. Belum lagi barakallahu'alaikum ketika digunakan untuk perkara-perkara menyimpang dalam perkara dakwah, mendakwakan akidah yang sesat lewat sini, komunisme lewat sini. Liberalisme lewat sini, Syiah lewat sini, kaum Sufia lewat sini, Hizbiyun lewat sini, berbagai macam channel mereka buat, berbagai macam situs web mereka bikin, mereka begitu semangat menggunakan ini semuanya lewat media sosial ini. sehingga betul-betul sangat mengerikan keadaannya dan sangat bahaya kerusakan-kerusakannya barakallahu fiik. Luas. Jadi ketika ada orang yang masuk ke dunia itu, dia enggak punya bimbingan, lepas kontrol dia membahayakan. Dikarenakan semuanya ada dan semuanya membuat perkara yang asyik, membuat dia terbawa. Ketika dimasuki ternyata lepas. Ada kecenderungan yang enggak baik akan terbawa. Nauzubillahi min dzalik. Ini semua ikhwan dibahas dalam pembahasan kerusakan-kerusakan mafsadat media sosial. Poin tadi ada apa direkayasa? Ada insya Allah ya. Ada dan bahkan yang lebih parah ada juga. Barakallahu fikum. Cuman yang kita perhatikan sedikit terkait dengan pembahasan dunia dakwah. Di dunia dakwah ya, Pak Barakallahu fikum. Jadi tenang-tenang. Masih ada waktu 20 menit. Pertanyaannya nanti dulu. Di atas kan baru duhur kan? Apa satu duhur aja ini? Ya Pak Ustaz. Duhur berhenti. Lanjut atau gimana? Lanjut. Ini baru separuh bahasannya. Terus insya Allah ya. Lanjut. Nah, tenang-tenang. Baru jam 11 lebih 10. Pertanyaan para duhur. Yang penting untuk kita soroti ikhwan adalah terkait dengan dunia dakwah. Tayyib, yang berkaitan dengan mafsadat media sosial di dunia dakwah. Apa itu? Fenomena yang kita lihat dan kita saksikan, terutama di terkait dengan yang pemerhati sunnah, ialah munculnya fenomena ruwaibidah. Ruwaibidah. Ruwaibidahnya itu bukan di dunia nyata. Tapi ruwaibidah ini munculnya di dunia maya. Apa yang dimaksud dengan ruwaibidah? Ruwaibidah itu yang disebutkan dalam hadis ialah as-safih, as-safih atau ar-rajul tafih yatakallamu fi amri al-ammah. Orang yang safih, orang yang bodoh, tidak punya ilmu, rajul tafih, seseorang yang jahil, tetapi dia berbicara tentang masalah keumatan, bicara masalah umum, perkara-perkara besar yang bukan bagian dia, yang bukan ranahnya dia. Ini yang dicermati oleh banyak para ulama kita, para klasikum. Mereka menyebutnya dengan sebutan ruwaibidhatul internet, ruwaibidhah dunia maya. Mungkin proses bukan riwayatnya. Nabi kita Muhammad SAW mengecam dengan keras dan memperingatkan akan bahaya ruwaibidhah ini dalam hadisnya. Tolong akhwatnya jangan bicara sendiri. Saya kira ada orang ini. Yang di atas tolong jangan bicara sendiri. Jangan taklim sendiri, taklimnya menyatu dengan yang di bawah. Baik. Ada sebuah hadis datang dari banyak sahabat dan dia dikatakan hasan li ghairihi ala Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwalu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Qila wa marwaibidah ya Rasulullah? Qala ar-rajul tafih yatakallam fi amril ammah. Yang artinya akan datang pada umat manusia ini sanawatun khadda'ah, tahun-tahun penuh dengan tipuan. Tahun-tahun penuh dengan tipuan. Orang pendusta dianggap jujur pada waktu-waktu itu. Seorang yang sadik, yang jujur, dituduh sebagai pendusta pada masa-masa itu. Para pengkhianat dikasih amanah ketika itu. Orang yang amin, yang terpercaya, dituduh sebagai pengkhianat. Dan di masa-masa itu, Ruwaibidah akan berbicara. Ditanyakan ya Rasulullah, apa Ruwaibidah itu? Beliau mengatakan, Ar-rajul tafih yatakallamu fi amril ammah. Seseorang yang tafih, yang tidak dianggap, yang tidak mutabar, yang rendah, yang tidak dikenal, berbicara tentang urusan orang umum, urusan yang luas, perkara keumatan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, beliau mengatakan al-fuwaisiq yatakallamu fi amril ammah. Fuwaisiq itu tasghir dari kata fasik. Fasik kecil, fasik yang rendah gitu. Orang fasik rendahan begitu. Yang membicarakan perkara keumatan. Dalam lafaz yang lain dengan kalimat man la yu'bahu lahu. Ruwaibidah, seseorang yang enggak dianggap, enggak ditoleh sama yang lain, bicara tentang perkara keumatan. Allahul musta'an. Ini yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masa-masa akhir umat ini. Munculnya sosok-sosok Ruwaibidah. Bisa jadi orangnya fasik. Tidak ada sangkut pautnya dengan aroma ilmu. Aroma-aroma pembahasan masalah keumatan. Ikut bicara. Maka masuk padanya yang lebih mengerikan daripada yang fasik. Yakni seorang mubtadi. Seseorang yang menyimpang pemahamannya, menyimpang ideologinya. Bicara tentang keumatan terkait dengan masalah keagamaan secara luas. Juga dimasukkan padanya orang yang safih, jahil, ami, orang awam yang enggak dikenal dengan keilmuannya, ikut bicara tentang masalah keumatan. Atau seseorang enggak dianggap selama ini, enggak mutabar selama ini, enggak ditoleh selama ini, tiba-tiba muncul bicara tentang masalah keumatan. Allahul musta'an. Mereka lah yang dikatakan sebagai Ruwaibidah. Dan itu sebagai ancaman dan kecaman pada tahun-tahun yang menipu tadi. Diwaspadai barakallahu fikum. Di zaman dahulu kala ikhwan fillah azakumullah, Ruwaibidah ini itu ada di dunia nyata. Nampak orangnya, fulan, fulan, fulan. Kelihatan. Ini ulama-ulama yang berbicara, tahu-tahu ini kok nongol. Sopo iki? Ada Ruwaibidah. Enggak dianggap, diwaspadai. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum, yang disebut dengan zaman milenial sekarang ini ya. Gitu ya. Sekarang milenial namanya ya. Enggak lagi zaman-zaman milenial sekarang ini. Nah, itu semuanya ada. Di dunia nyata ada. Tapi jarang kelihatan. Di dunia maya menjamur. Menjamur. Orang-orang yang tampil di dunia maya dengan nama-nama samaran. Banyak banget banyak. Banyak banget banyak. Kadang inisial, kadang menggunakan abu. Enggak tahu abu siapa, abu fulan, abu fulan, abu-abu. Ya dia abu-abu enggak jelas. Ya. Siapa gitu? Ini orang nggak tahu ini siapa, nggak tahu siapa. Postingan-postingan dia, kalau perkaranya manfaat, labas lah. Walaupun kita sopo, tapi kok ucapannya ulama ya bagus, sih mending lah ya. Ditanyakan terkait dengan postingannya bagus, ambil. Orangnya ya Allah, minggir, kan gitu ya. Tapi yang membuat permasalahan besar di dalam dunia dakwah. Postingan-postingannya itu membuat perkaranya ruwet. Memanas-manasi perkara yang ada. Atau membuat postingan-postingan menyesatkan. Bicara, meneliti, menelaah. bahkan menghukumi perkara-perkara yang menjadi pembahasan ulama kibar pada masa ini. Bukan semakin menyelesaikan permasalahan, semakin membuat ramai permasalahan. Itu yang dikatakan sebagai ruwai biadatul internet, ruwai biadah dunia maya. Mereka ini diklasifikasi oleh para ulama. Yang pertama adalah barakallahu fikum, seseorang yang memang jelek, rajul syirir, fatan, memang dia ahli fitnah, orang yang jahat, orang yang jelek, memang memiliki misi barakallahu fikum untuk membuat panas suasana, memperkeruh suasana, membuat semakin lebar fitnahnya, menyala-nyala fitnahnya. Ini jelas kerusakan mereka barakallahu fikum. Ini dari kalangan musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah, musuh-musuh sunnah. Kebanyakan mereka adalah jasus. Disusupkan di situ. Bermain untuk mengaduk-aduk suasana supaya jangan sampai tenang, dibikin wah carut-marut. Entah fitnah di sebuah komunitas, apalagi terkait dengan sebuah bangsa. Yang kita bahas yang terkait dengan yang pembahasan masalah da'watus sunnah. Ada lagi yang kedua, seseorang yang semuanya baik, dia orang, bukan orang jahat, bukan orang jelek, bukan fatan, ya mungkin dia seorang sunni, ahli sunnah barakallahu fikum, taklim juga barakallahu fikum, namun yang sangat disayangkan adalah dia melakukan langkah-langkah, menempuh langkah-langkah, melakukan sebuah tindakan-tindakan, upaya-upaya yang dia anggap baik, yang dia anggap baik, dia pandang bagus untuk dakwah, bagus untuk kemaslahatan dakwah, tetapi cara-caranya kurang hikmah, cara-caranya kurang tepat. Yang paling penting, tidak terbimbing oleh para ulama, enggak terbimbing oleh para duat ila Allah azza wajalla. Ini bahaya. Orang itu melangkah niatnya baik, ternyata dengan cara yang kurang tepat, justru mencoreng-moreng nama baik dakwah sunnah, nama baik dakwah salafiyah, justru dimanfaatkan oleh sebagian ahlul fitnah untuk menyerang dakwah salafiyah, untuk menyerang dakwah sunnah. Nih, lihat. Dicek. Ya memang ada. Siapa? Abu-abu. Siapa lagi? Abu Fulan. Siapa lagi? Abu-abu. Tidak jelas. Detek orangnya. Ada si Fulan. La ilaha illallah. Orang baik. Bukan orang yang jelek. Orang bagus. Ternyata tadi itu terlalu jauh. Hah? Melangkah terlalu jauh. Bertindak. Membicarakan perkara-perkara besar. Yang bukan ranahnya dia. Dengan hal-hal yang tanpa bimbingan, maunya baik menjadi jelek, dimanfaatkan oleh orang-orang jelek untuk memperkeruh kejelekan atau untuk menampar ahlus sunnah ahlul haq, menjadi tercoreng wajah mereka dengan tindakan seperti itu barakallahu. Ini juga membahayakan, dan dua-duanya sama-sama dikatakan ar-waibidah. Allahul musta'an. Nama Ifan. الذين يتكلمون في الفتن المدلهمة قبل العلماء الكبار سواء كانوا من السلفيين أو غيرهم. Termasuk ruwaibidah internet, pihak-pihak yang berbicara pada masa-masa fitnah yang mencekam, fitnah yang menegangkan, ikhwan, bicara sebelum ulama kibar, baik mereka salafiyin atau selain salafiyin. Allahumma musta'an. Nah, ini semuanya tergolong yang namanya ruwaibidah al-internet. Disampaikan untuk dievaluasi pada masing-masing kita barakallahu fikum, supaya jangan sampai masuk di dalamnya. Ini sebagian kecil, sekelumit yang namanya mafasid, kerusakan-kerusakan yang muncul dikarenakan media sosial. Kerusakan individu, pribadi, terkait dengan rumah tangga, terkait bukan anak sama orang tua sama anak, terkait dengan silaturahmi, dengan kekerabatan di family kita, terkait dengan bermasyarakat, terkait dengan ukhuwah secara umum, terkait dengan masalah-masalah keumatan, semuanya mengandung banyak masalah mafasid barakallahu fikum. Sehingga tadi poin-poin kemaslahatannya, ini poin-poin mafsadatnya ikhwan fillah jazakumullah. Maka dengan apa yang diutarakan sebelumnya, sebuah media dilihat ketika dia medianya kemaslahatan murni atau mayoritas maka dipakai. Tapi kalau mafasid murni atau mendominasi jangan dipakai. Tapi ketika memiliki dua fungsi, fungsikan untuk kebaikan dan jangan difungsikan untuk kejelekan. Barakallahu fikum. Hadza wadihun insyaallah taala. Pembahasan yang terakhir, yang keempat. Iya betul ya. Yang keempat ya. Hah? Betul ya. Yang keempat terkait dengan bimbingan-bimbingan syar'i dalam menggunakan media sosial. Dalam menggunakan media sosial. Barakallahu fikum. Yang dibahas sekarang yang punya dua fungsi atau yang mana ya? Yang dibahas yang maslahat murni atau yang mendominasi atau yang punya dua fungsi. Kalau yang murni mafsadatnya jelas jangan dipakai. Bimbingannya jangan dipakai. Yang banyak mudharatnya jelas jangan dipakai. Yang dibahas sekarang ini yang murni kemaslahatannya atau dominan kemaslahatannya atau yang memiliki dua fungsi. Maka ada bimbingan-bimbingan tertentu yang perlu sampaikan supaya betul-betul lebih manfaat, lebih maslahat dan bisa dihindarkan sisi mudharatnya. Barakallahu fikum. Dimulai insyaallah ya. Lanjut. Duhurnya kan jam 12 kurang seperempat, betul ya? Betul ya? Kita berhenti pada jam 12 kurang 20. 5 menit sebelum azan istirahat untuk persiapan zuhur. Cukup apa tambah lagi? Hah? Kurang 5 menit. Ya apa? Atau 10 menit? Ya kan. Kita berhenti pada jam 12 kurang 20 menit. Berarti kurang 10 menit lagi taklimnya. Labas. Kita mulai supaya mengikat pembahasannya pada zuhur nanti. Kalau dibawakan satu poin, dengan itu poin yang lain yang mana? Habis zuhur nanti. Yang pertama. Bimbingan yang pertama. Secara umum ya. Bimbingan yang pertama dalam menggunakan media sosial ya, kawan. Ialah an-niyatu shalihah fi istikhdamiha. Niatan-niatan yang baik, memiliki niatan yang baik dalam penggunaan media sosial. Saya ulangi lagi. Ini bimbingan hanya untuk media sosial yang maslahatnya murni atau besar kemaslahatannya atau yang memiliki dua fungsi. Paham ya? Ini penting saya tanbih. Adapun media-media yang banyak kerusakannya atau yang murni kerusakannya, satu bimbingannya, jangan dipakai. Dan haram itu dipakai. Nah, hal itu nanti dipakai secara umum. Jangan. Dipahami ya? Jadi mengkerucut. Yang pertama, an-niyatu shalihatu fi istikhdamiha. Kita harus memiliki niatan-niatan yang baik di dalam menggunakan media tadi. Supaya tatkala kita menggunakan media tersebut, nilainya bukan semata-mata mubah, tapi bernilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kaidahnya para ulama, mereka mengatakan al-mubahat tasiru ta'at bin niyati salihat. Perkara-perkara yang mubah Ya, perkara-perkara yang mubah itu bisa berubah menjadi perkara ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dengan niatan yang baik. Paham ini? Baik. Apa saja niatan yang baik itu? Supaya penggunaannya dikatakan memiliki niatan yang baik. Di antara niatan yang baik adalah barakallahu fikum, kita menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi kita yang sifatnya duniawi atau yang syar'i. Dipaham ya? Yang sifatnya duniawi atau yang syar'i, bukan perkara yang haram. Kita gunakan komunikasi dengan keluarga, dengan anak-anak, kita gunakan untuk kepentingan bisnis yang mubah. Bisnisnya diniatkan untuk menafkahi anak istri. Paham ya? Kepentingan pribadi terkait dengan informasi-informasi, taklim dan segala macamnya. Itu untuk kepentingan pribadi kita yang sifatnya duniawi atau yang syar'i. Termasuk niatan yang baik, menggunakan media sosial untuk silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan famili-famili kita, apalagi yang jauh-jauh. Dengan komitmen ketika punya kemudahan ziarah langsung datang kepada mereka. Karena ada fenomena yang cukup miris, sebagian mereka mencukupkan dengan media sosial untuk silaturahmi, akhirnya nggak pernah ketemu, nggak pernah tatap muka, nggak pernah ziarah, nggak pernah apa. Ini kurang bagus. Dikarenakan silaturahmi di samping melalui media juga langsung ketemu dengan orang. Tatap muka, langsung ziarah, gimana kabarnya dan segala macam, salam, jabat tangan, merekatkan hubungan. Ini penting. Difahami insyaallah ya. Ini yang kedua. Ketika silaturahminya enggak mungkin dengan ketemu langsung, dimanfaatkan melalui media sosial. Niatkan untuk silaturahim. Di antara kegiatan yang baik, menggunakan media sosial barakallahu fikum untuk ukhuwah Islamiyah wassohbatus salihah, untuk merajut ukhuwah Islamiyah di kalangan para ikhwah dan merajut pertemanan persahabatan secara syar'i di kalangan para ikhwah, sehingga memudahkan saling tegur sapa dan segala macam dalam sebuah media. Ini biasanya ada komunitas dan segala macamnya, merajut ukhuwah Islamiyah di sana. Juga termasuk niatan yang baik yang dibahas tadi, Ivan, untuk dakwah ilallah, untuk berdakwah azza wajal, berdakwah kepada Allah azza wajal. Terkait dengan sebuah komunitas semacam pondok pesantren dan segala macamnya, dipergunakan untuk komunikasi antar asatidzah, antar pengurus, antar pengasuh. Ini juga sangat penting untuk diberdayakan barakallahu fikum. Jadi biasanya ini rapat wangi lipol sibuk masing-masing, nah, dimanfaatkan ini media untuk rapat online. Gitu bahasanya gitu ya. Karena serba online ya, Pak. Dagangan online, semuanya hanya rapat juga online aja ya, Pak. Nah, ya Allah, di rumahnya masing-masing. Nah, buka grup khusus, grup Asatidzah Dzunnurain misal. Rapat dengan komitmen ketika ada kemudahan harus menyempatkan diri rapat dengan tatap muka. Karena beda rasanya. Difahami insyaallah ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga koordinasinya bagus antara asatidzah, antar pengurus, antar pengasuh dan yang lain-lainnya untuk sebuah tarbiyah, untuk sebuah dakwah. Juga bisa dimanfaatkan barakallahu fikum untuk menyelesaikan persoalan. Ada problem disampaikan kepada yang berwenang atau yang berkompeten, dikaji, disampaikan dalam grup khusus. Atau masukan-masukan nanti ketemu orangnya dikasih nasihat secara khusus, bisa. Ini semuanya niyatun salihah, diberdayakan betul untuk kepentingan pribadi atau keluarga atau orang lain atau umat atau dakwah yang mubah atau yang syar'i. Ini penting. Yang dipastikan niatnya. Ketika motivasi kita itu niat yang baik, maka akan tergerak untuk menggunakannya untuk perkara yang baik. Sisi yang lain, kita mendapatkan pahala dari situ. Sebab bukan pembahasan memanfaatkan media mubah. Dengan niat yang baik, media mubah tadi itu menjadi ladang ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla dan ladang pahala untuk kita dari Allah Azza wa Jalla. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Difahami insyaallah ya? Kok diam? Faham insyaallah gitu? Ini niatun salihah. Ingat, perkara yang mubah berubah menjadi ibadah dengan niat yang salihah. Dasarnya adalah hadis Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan masalah yang satu itu. Ketika belum menjelaskan tentang masalah sedekah, tasbih, sedekah takbir, sedekah tahmid, sedekah tahlil, sedekah amar ma'ruf, sedekah nahi munkar, sedekah sampai yang satu itu juga sedekah. Dibahas ya. Dibahas oleh para ulama. Yang itu juga sedekah. Ada pertanyaan Rasulullah, ada seorang yang seperti itu dikatakan sedekah ya Rasulullah. Lu mengatakan kalau yang satu itu ditaruh di perkara yang haram, dia berdosa. Ketika ditaruh di perkara yang halal, maka dia dapat pahala. Yang ini, jadi pembahasan para ulama, satu ini hukum asalnya mubah. Tapi ketika niatannya bagus untuk keturunan yang saleh dan segala macamnya, kehormatan yang laki atau yang perempuan, itu menjadi niatan yang baik, berbuah menjadi pahala sedekah. Nah, kalau niatan antum baik, perbanyaklah sedekah dan tanda kutip. Perbanyaklah sedekah dan tanda kutip. Nah, itu dia boleh faedah besar. Perkara yang sifatnya mubah bisa berubah menjadi perkara ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah kepadanya dengan niatan yang baik. Ini penting. Antum mencari ma'isyah, mubah. Antum niatkan untuk yang bagus jadi ibadah. Untuk menafkahi anak istri, supaya jangan jadi pengemis, supaya jangan membalikkan orang lain. Dipakai untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk ibadah maliyah, itu ibadah. Antum kepanasan, Surabaya panas ya kan ya, antum kepanasan sampai wireng dikarenakan sana kemari harus mencari ma'isyah, ibadah. Sehingga semuanya itu diniatkan yang baik. Perkara mubah bisa berubah menjadi ketaatan dengan niatan yang salihah. Maka dalam bab ini, media ini yang asal dalam mubah, antum niatkan dengan niat yang baik supaya mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla melalui media sosial yang ada ini. Barakallahu fikum. Persis jam 12 kurang 25 menit. Ngerti nggih? Berhenti dulu. Kita persiapan zuhur. Habis zuhur, salat zuhur. Yang musafirin silakan dijamak. Saya juga mau menjamak soalnya ya, Pak ya. Jamak, nanti kemudian setelah itu teruskan kembali. Ila ya insyaallah sampai selesai insyaallah taala. Selesai jam 1 ya cukup, selesai jam setengah 2 ya cukup, jam 2 ya mohon maaf agak kesiangan gitu ya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Sementara cukup sampai sekian. Naqtilahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah. Tes satu. Bismillah. Diumumkan kepada ikhwah sekalian bahwa setelah sholat zuhur, panitia menyediakan hidangan makan siang dan kita break dulu sejenak untuk makan siang hingga setengah satu. Insyaallah akan dimulai lagi sesi yang kedua. Sekali lagi kami umumkan, insyaallah setelah sholat zuhur, sholat bagi yang menjamak silakan dijamak. Kemudian panitia telah menyediakan hidangan makan siang, maka kita break dulu daurahnya, kita makan siang terlebih dahulu hingga jam 12.30, setengah satu. Baru kita akan mulai lagi untuk sesi yang kedua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.